ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kepemimpinan di dalam syariat itu syah, seorang pemimpin syah jadi kepala negara itu dengan tiga cara di dalam syariat Islam. Cara yang pertama dan cara yang kedua, ini yang disebut oleh Imam Ahmad, dengan cara ridha di tengah manusia. Ridha, setuju di tengah manusia. Cara yang ketiga, ini dengan cara tidak ridha. Dia berhasil berkuasa dengan pedangnya, dengan kekuatannya. Iya. Jadi kalau detailnya ada tiga cara. Yang pertama, ada namanya bikhtiari ahlul halli wal aqd, dipilih oleh orang yang berwenang di negara. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, setelah Nabi meninggal, beliau menjadi khalifah pengganti Rasulullah itu dengan ridha manusia. Tapi siapa yang memilihnya? Para sahabat yang berkumpul di bawah Thaqifah. Sebagaimana Utsman bin Affan, beliau menjadi khalifah itu dengan dipilih hasil pilihan dari 6 orang ahli syura yang diwasiatkan oleh Umar. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah itu dengan kesepakatan para sahabat. Jelas ya? Kesepakatan para sahabat. Cara yang kedua, kepala negara syah menjadi kepala negara apabila dia mendapat limpahan kekuasaan dari kepala negara sebelumnya. Karena itu setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, Umar ibn Khattab otomatis menjadi kepala negara. Karena di masa hidupnya Abu Bakar As-Siddiq sudah menerangkan kepada para sahabat, pemimpin setelahku adalah Umar ibn Khattab. Iya. Dari pemimpin jenis yang kedua juga syah di dalam syariat berjalan. Dan di atas dasar inilah beberapa pemerintahan dalam bentuk kerajaan di masa sekarang. Ada rajanya, ada putra mahkota, dan seterusnya. Ini sama. Ada kepala negara, dia berwasiat setelahnya. Wasiat, orang yang diwasiatkan setelahnya, mau disebut putra mahkota, mau disebut yang lain, itu cuma penamaan. Hakikatnya sama. Kemudian cara yang ketiga, ini orang yang sebenarnya dia tidak memimpin. Dia tidak syah sebagai pemimpin, tetapi dia melakukan paksaan untuk memimpin dengan cara yang salah. Apakah dia melakukan kudeta, memberontak, memerangi manusia sampai berhasil berkuasa, maka dia syah menjadi apa? Syah menjadi pemimpin dengan hal tersebut. Iya. Dan ini prinsip penting yang harus diketahui. Cara yang ketiga ini. Cara yang ketiga ini. Makanya ini dai-dai pengamat politik ini, itu diantara mereka ada yang berkata, saya ini heran kepada kalian, katanya. Iya. Tidak mau ikut memilih, tidak ikut-ikut pemilihan, tapi begitu ada hasil dari pilihan, kalian setuju. Kalian sepakati. Ini perhatikan ya, karena dai-dai dia tidak berpijak di atas ilmu, berpijaknya di atas pengamatan politik. Ya, lebih cocoknya jadi politikus saya. Kalau dia mah hukum-hukum syar'i, ini adalah hal yang disepakati. Ini adalah hal yang disepakati di tengah para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan apa yang disebut oleh Imam Ahmad di sini, ini dari perkara yang disepakati di tengah para ulama. Saya akan bacakan beberapa nas dari para imam yang lain selain daripada Imam Ahmad.